Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid, bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi amdada. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang tiga perkara yang apabila tiga perkara ini terdapat pada diri seseorang, dia akan mendapatkan dan merasakan manisnya iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang barang siapa tiga perkara tersebut ada padanya, dia akan merasakan dengan tiga perkara tersebut halawatal iman, manisnya iman, yaitu an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya, dan ini yang berhubungan dengan bab kita, bab yang berkaitan dengan mahabbah, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da id an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukhdhafa fin nar. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Telah kita jelaskan tiga perkara ini yang dengannya seorang itu mendapatkan dan merasakan manisnya iman. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, asar Ibnu Abbas ini adalah Ya, yang terakhir yang disebutkan pada bab kita ini. Qala radhiyallahu ta'ala anhuma, man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik wa lan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadhalik wa qad sarat 'amatu mu'akhati an-nasi 'ala amri ad-dunya wa dhalika la yujdi 'ala ahlihi shay'a. Rawahu Ibnu Jarir. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man ahabba fillahi wa abghadha fillahi. Ya, barang siapa yang mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah. Ya, al-mahabbah wal-baghdha fillah min ajlillah. Kita bacakan kalamnya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Man ahabba fillahi ay ahabbal mu'minina min ajli imanihim billah. Ya, yaitu mencintai orang-orang yang beriman dikarenakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini makna man ahabba fillah. Wa abghadha fillah, adapun wa abghadha fillah maknanya ay abghadha al-kuffara wal-fasiqina limukhalafatihim lirabbihim. Dia membenci karena Allah, yaitu membenci orang-orang kafir. Ya. Dan orang-orang fasik dikarenakan penyelisihan mereka terhadap Rabb mereka. Yang satu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu fusaq, ahlul fisq, ya, tidak peduli halal dan haram. Ya, dia benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa wala fillahi ay walal mu'minina binusratihim wahtiramihim wa ikramihim. Ya, wa wala fillah, yaitu walal mu'minin. Apa makna walal mu'minin? Al-muwalah hiya al-mahabbah wa nusrah wa ma asbaha dhalik. Ya, ini kalamnya Syekh Mutsaimin. Al-mahabbah, ya, cinta, rasa cinta, wa nusrah, pertolongan. Ya, dan biasanya menunjukkan pertama cinta, yang kedua al-qurb, dekat, dan ketiga apa? An-nusrah, pertolongan dan pembelaan. Ya. Maka yang berwala kepada orang-orang yang beriman, maksudnya dia cinta kepada orang-orang yang beriman. Ya, membela mereka. Dekat dengan mereka, loyalitasnya kepada orang-orang yang beriman. Ya, loyalitasnya kepada orang-orang yang beriman. Sementara al-mu'adah wa'ada fillah, dia memusuhi karena Allah. Ya, al-mu'adah permusuhannya pun, ya, atas nama keimanan. Ya, atas nama keimanan. Ya. Wa ada fillah ay adhara al-ataib. Wa wala fillah wa ay walal mu'minin. Yaitu berlaitas kepada orang-orang beriman dengan binusratihim, menolong mereka. Wahtiramihim wa ikramihim, menghormati dan memuliakan mereka, orang-orang yang beriman. Wa'ada fillah, ya, memusuhi karena Allah. Ay adhara al-adawata lil kufar bil fi'li kajihadihim wal bara'ati minhum. Ya, menampakkan permusuhan terhadap orang-orang kafir. Ya, dengan perbuatan seperti, ya, berjihad melawan mereka, atau dan juga berlepas diri dari mereka. Ya. Nah, ini al-wala wal bara di dalam Islam, ini adalah bagian dari Islam. Ya. Hanya saja la ifrad wala tafrid di dalam pelaksanaannya. Ya, la ifrad wala tafrid. Jangan berlebih-lebihan, jangan dianggap enteng. Berlebih-lebihan sehingga apa? Ya. Sehingga mendzalimi, berbuat zalim, ya, kepada orang-orang kafir. Ya, mereka tidak boleh dizalimi. Oh, kan kalau kita diperintahkan untuk memerangi mereka itu, ya, itu untuk menegakkan keadilan. Ya, ketika memerangi mereka tanpa ilmu, itu namanya zalim. Ya. Bedakan ketika kita benci, ya, dengan akidah mereka, akidah kufriyah, syirkiyah, ya, kejahatan terbesar yang ada di muka bumi ini, kekufuran dan kesyirikan. Ya, harusnya kita bencinya. Kalau kita benci terhadap orang yang berbuat, ya, kefasikan, kemaksiatan, maka yang harus paling kita benci adalah orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Tapi ingat sekali lagi, kebencian itu tidak menjadikan kita melakukan kedzaliman terhadap mereka. Ada syariatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bencinya kita terhadap mereka bukan berarti tidak boleh bermuamalah, ya, dalam perkara dunia, jual beli dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah SAW beliau wafat dalam keadaan apa? Dalam keadaan, ya, baju perang beliau tergadaikan, ya, digadaikan dengan orang Yahudi, ya, memberikan hadiah misalnya kepada orang-orang kafir, boleh, ya, untuk melunakkan hati-hati mereka sebagai bentuk dakwah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ketika kita boleh bermuamalah dengan mereka, bukan juga berarti kita senang, cinta pada mereka, enggak. Sudah ada takarannya masing-masing, la ifrat wa la tafrit. Ya. Ya. Ketika keluar dari syariat, maka antara dua hal, berlebih-lebihan sehingga melakukan kedzaliman yang akhirnya madaratnya kembali kepada Islam wal muslimin. Yang kedua, ya, menganggap enteng sehingga bermualah, berloyalitas, ya, kepada mereka dan membela orang-orang kafir justru. Masyaallah, ya. Ya. Keliru. Ya. Tapi man ahabba fillah wa abghadha fillah, dia benci, dia cinta karena Allah, karena keimanan orang. Ya, selama orang itu adalah orang yang beriman, maka masih ada kewajiban kita untuk mencintainya. Ya. Dan itu semakin besar diiringi semakin besarnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Dan wilayatullah, ya, bisa wilayah, bisa walayah, bi fathil waw atau bi kasrihi, bi kasril waw, ya, ada yang mengatakan sama, yaitu dia mendapatkan wilayatullah, ya, yaitu pertolongan dan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan cara demikian. Yaitu apa? Dia mencintai karena Allah dan menunjukkan kecintaannya kepada orang-orang yang beriman, ya, dan dia membenci orang-orang kafir, membenci karena Allah dan menunjukkan kebenciannya. Ingat sekali lagi, menunjukkan kebencian bukan dengan mendzalimi mereka, tapi dengan apa? Dengan berlepas diri dari ajaran-ajaran mereka, ya, dari ideologi mereka, ya, bukan mengatakan membenci, tapi ideologi mereka dipakai, sistem mereka dipakai, ya, bukan itu, ya, tapi ajaran mereka, ajaran kufriyah, syirkiyah, ya, dijauhi, dia berlepas diri darinya. Ya, yang dia pakai al-Islam, hukmullah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harus dibedakan antara benci dengan zalim. Ya, karena zalim itu maknanya apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika kebencian itu dituangkan tidak pada tempatnya, berarti zalim. Ya, hati-hati. Ini ya perkara yang banyak orang tergelincir padanya. Baik yang berlebih-lebihan akhirnya mendolimi mereka orang-orang kafir. Ya, apakah dengan kata-kata, apakah dengan perbuatan? Ya, atau ini membela habis-habisan. Kaum muslimin dia serang, ya. Selagi bisa dia serang, dia serang. Ya. Dia maki, dia caci, dia cari kelemahannya. Giliran orang-orang kafir dia bela setengah mati. Nah, ini sya'nul munafikin kalau yang seperti ini. Ya, keadaannya orang-orang munafik. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Walan yajida abdun ta'mal iman, dan tidaklah seorang hamba mendapatkan dan merasakan ta'mal iman, ya, yaitu lezatnya iman, manisnya iman, sama dengan yang hadis sebelumnya. Wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik, walaupun salat dan puasanya banyak sampai demikian keadaannya, sampai dia cinta dan bencinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang mengatakan ini ajaran yang tidak manusiawi. Bagaimana tidak manusiawi? Ya. Yang tidak manusiawi itu kalau sampai berbuat kedzaliman. Berbuat kedzaliman itu kalau keluar dari jalur syariat. Apakah ifrat atau tafrit? Baik kezaliman itu kepada orang-orang kafir, lebih-lebih kepada orang-orang mukmin. Ya. Waqad sarat amatu mu'akhatin nasi ala amri dunya, wadhalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Nah, ironisnya, ya, ini asarnya Ibnu Abbas, sahabi yang mulia. Beliau mengatakan, kebanyakan mu'akhatin nas, ya, persaudaraan manusia itu dibangun di atas perkara dunia. Ya. Dibangun di atas perkara dunia. Kapan ini? Ya. Kurang lebih 14-15 abad yang lalu. Ibnu Abbas sudah mengatakan demikian. Nah, ini kita bagaimana sekarang ini? Ya. Kalau dahulu saja sudah dikatakan demikian, persaudaraan di antara manusia itu dibangun di atas perkara dunia, lalu bagaimana kita saat ini? Ya, betul nggak orang-orang yang berteriak bahwasanya ya membela Islam, betul-betul membela Islam? Jangan-jangan karena dunia, kita tidak tahu. Ya. Kalau Ibnu Abbas sudah mengatakan ini sekitar 14-15 abad yang lalu, bagaimana keadaan saat ini? Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu kata beliau, Ya, wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Tidak akan bermanfaat sedikit pun. Kalau sudah dibangun di atas perkara dunia. Ya, persaudaraan, pertemanan. Ya, bahkan ya, ikatan yang sangat kuat, ikatan perkawinan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadfar bidatid din taribat yadak. Ya. Ketika dikatakan perempuan itu dinikahi karena empat hal. Karena status sosialnya, bihasabiha wa jamaliha wa maliha wa diniha. Ya. Status sosialnya, keturunannya, keturunan siapa dia, kemudian ya, atau apa namanya? Wa jamaliha, kecantikannya, hartanya dan agamanya. Fadfar bidatid din, dapatkan yang perempuan yang beragama. Taribat yadak, beruntung kamu. Makna taribat yadak diantaranya itu bukan perkara dunia sebab utamanya, tapi din. Ketika ditambah dengan tiga perkara tadi, nah itu surga dunia berarti. Ya, khairu mata'id dunia. Tapi asalnya adalah dibangun di atas apa? Di atas ya iman, keimanan, ukhuwah imaniyah. Ya. Qala Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab. Ya, taqatta'at bihimul asbab, terputus al asbab. Apa itu al asbab? Qala al mawaddah, rasa cinta. Yaitu antara siapa? Antara orang-orang musyrikin dengan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mereka cintai lebih daripada kecintaan mereka kepada Allah. Ya. Ingat bab kita, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti kecintaan kepada Allah. Ya, mencintai selain Allah kecintaan ibadah. Jatuh kepada kesyirikan. Tetapi kecintaan ini kepada apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah, nanti di akhir kiamat, di akhir ya. Di hari kiamat bagaimana? Wa taqatta'at bihimul asbab. Putus sudah. Enggak ada. Ya. Sudah hilang ketika itu. Wal akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin. Wal akhilla. Ya. Al akhilla jamak dari khalil kalau bisa. Yaitu orang-orang yang saling mencintai. Yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Pada hari itu, pada hari tersebut, itu hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, ya, sebagian menjadi musuh bagi yang lainnya. Illa, kecuali al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ketika kecintaan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, al-mahabbahnya adalah fillah, karena Allah, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kecintaan yang seperti itu yang kekal sampai hari kiamat. Ya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ya. Qala al-makna al-ijmali lil athar, makna global dari athar ini. Yahsur ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-asbab allati tujibu mahabbatallahi li 'abdihi wa nusratihi lahu fi mahabbati awliya'illahi wa buk bi a'daihi wa idhari hadhihi al-mahabbah wa hadhihi al-adawa 'alaniatan bi munasaratil mu'minin wa muqata'atil mujrimina wa jihadihim. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan ya dan membatasi sebab yang dengannya akan menyebabkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya ya, dan pertolongan Allah kepada para hambanya, yaitu apa? Sebab tersebut adalah dengan mencintai wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, dan membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menampakkan ya kecintaan ini dan juga permusuhan ini secara terang-terangan. Ya. Bimunasaratil mu'minin, dengan menolong dan membela orang-orang yang beriman, ya, dan memboikot orang-orang mujrim, orang-orang kafir, ya, dan berjihad. Jihad itu, ya, ketika saat ini kita tidak dengan senjata, ya dengan apa? Dengan ilmu kita. Ya, dan itu saat ini lebih bermanfaat insyaallah taala. Ya. Melawan pemikiran ya yang berasal dari mereka pada banyak hal. Jadi itu tidak mudah. Dan itu tidak dibutuhkan hanya semangat semata, tetapi juga apa? Ilmu yang kokoh. Supaya apa? Supaya ketika dia ya melakukan jihad dengan ilmunya, dengan membantah subhat-subhat orang kufar, itu ada dasar ilmunya, bukan hanya semangat saja. Ya, sebagaimana ketika berjihad dengan senjata pun ada ilmunya, bukan dengan semangat saja. Ya. Wa yadhkuru annahu lan yadhuqa al-imana wa yataladdadha bi ta'mihi man la yatasifu bidzalika wa in kathurat ibadatuhu. Dan beliau menyebutkan bahwasanya tidak akan merasakan keimanan ya, merasakan lezatnya iman, manisnya iman ya, siapapun yang tidak memiliki sifat demikian walaupun ibadahnya banyak. Ya, tapi dia mencintai orang-orang kafir. Rasulullah alaihiya. Ya, hati-hati. Thumma yadhkuru Ibnu Abbas anna hadhihi al-qadiyata qad inakasat fi waqtihi. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasannya keadaan ini justru terbalik keadaannya pada zaman beliau. Fasaran nasu yatahabbuna wa yatabaghaduna min ajli dunia. Ya, manusia saling mencintai dan saling membenci dikarenakan perkara dunia. Ya. Kalau dia dapat mendapatkan maslahat dari orang ini, ya itu jadi saudaranya. Kalau enggak, ya enggak. Ya. Karena perkara duniawi. Dia dapat maslahat dari si A, si fulan, ya udah itu teman saya, itu teman. Kalau enggak, atau si B bayar lebih besar, ya itu yang menjadi temannya. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala lagi. Ya. Wa hadza la yanfa'uhum bal yadurruhum. Maka yang demikian itu tidak bermanfaat untuk mereka, bahkan bermadarat untuk mereka. Thumma fassara hadhil ayati hadhil ayatal karimata wa taqatta'at bihimul asbab bi annal murada biha annal mahabbah allati kanat bainahum fid dunya taqatta'at bihim yawmal qiyamah wa khanathum ahwaja ma kanu ilaiha wa tabarra'a ba'duhum min ba'din lima kanat hadhil mahabbatu fi ghairillah. Ya, kemudian beliau mentafsirkan ayat yang mulia wa taqatta'at bihimul asbab, ya, putus al-mawaddah, rasa cinta itu di antara mereka. Di antara siapa? Yang dimaksudkan dengannya adalah al-mahabbah allati kanat bainahum, di antara mereka fid dunia. Ya, di antara ahli syirik musyrikin dengan, ya, sesembahan mereka selain tandingan-tandingan yang mereka jadikan tandingan-tandingan untuk Allah, yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Putus. Ya. Yang mereka ibadahi selain daripada Allah tersebut akan mengingkari, ya, kekufuran mereka. Ya, yakfuruna bisyirkikum. Mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Ya. Rasulullah al-Fatihah. Ya, rugi besar. Ya, rugi besar yang kayak gitu. Allati kanat bainahum fid dunya taqatta'at bihim yaumal qiyamah. Pada hari kiamat putus, hilang sudah. Ya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Mereka yang diibadahi selain daripada Allah itu akan mengingkari ibadah orang-orang yang beribadah pada mereka. Nah, terus apa? Ahwaja makanu ilaihi. Di saat mereka paling butuh-butuhnya, saat butuh-butuhnya untuk menolong mereka, ternyata yang mereka ibadahi selain daripada Allah justru mengingkari peribadatan itu. Apa enggak rugi? Masyaallah ya. Ya. Wa tabarra'a ba'duhum min ba'd. Ya. Dan mereka berlepas diri. Ya, yang diibadahi berlepas diri dari yang beribadah pada mereka. Kenapa limat kanat hadhil mahabbatu fi ghairillah? Ketika kecintaan ini dibangun di atas, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecintaan orang musyrikin terhadap sesembahan mereka selain Allah hilang. Kecintaan sesama manusia yang tidak didasari dengan ad-din hilang pada hari kiamat. Apa yang tersisa? Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasallahu alaihi. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari pembahasan bab ini, masuk kepada al-masail pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Sebelum kita masuk pada bab yang berikutnya, ada 11 masail. Mudah-mudahan selesai dalam satu pertemuan. Naktafilahuna subhanakum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.